keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. On the front door, pain's creeping through the back, fear's crawling through the windows, waiting for them to attack. They say don't get bitter, get better. I'm working on switching them letters, but tell God I'ma need a whole lot of hope keeping it together. I'm smiling in everyone's face, I'm crying whenever they leave the room. They don't know the battle I face. They don't understand what I'm going through. The world trying to play with my soul. I'm just trying to find where to go. I'm trying to remember the way. I'm trying to get back to my home. But I can't do this on my own. That's why I'm just trusting in you. Cause I don't know where else to go. And I don't know what else to do. Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. I'll find you. Just hold on. They say fear haunts you, and pain hates. I say pain strengthens, and fear drives faith. And I don't know all of the outcomes, don't know what happens tomorrow. But when that ocean of doubt comes, don't let me drown in my sorrow. And don't let me stay at the bottom. I feel like this hole is too deep to climb. I've been looking for a way out, but I settle for a peace of mind. Picking up the pieces of my life and hoping that I put together something right. Tell me all I got is all I need. Tell me you gon' help me stay and fight. The world tryna play with my soul. I'm just tryna find where to go. I'm tryna remember the way. I'm tryna get back to my home. But I can't do this on my own. That's why I'm just trusting in you. Cause I don't know where else to go. And I don't know what else to do. No, don't let the fear make you feel like you can't fight this on your own. Fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold. Shalom, selamat pagi para pendengar Radio Talita Hukum dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di minggu kerja kita yang pertama di minggu kerja kita hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2020 dengan saya Arthur Saulata dan juga dibantu oleh Saudara Anto di bagian operator. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk membahas kebenaran firman Tuhan dan juga untuk kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu, maka kami dimungkinkan karena kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami boleh berada di studio Radio Talitakum ini untuk membahas kebenaran firman Tuhan dan juga untuk meyakinkan para pendengar bahwa firman Tuhan itu hidup. Kuasai hati kami yang ada di studio dan juga para pendengar yang ada di rumah dimanapun mereka berada di sekitar kota Bekasi dan sekitarnya, biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Bapa, haleluya, amin. Nah saudaraku yang kekasih, kita akan bahas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Rut pasal 1 ayat 1-5. Kitab Rut pasal 1 ayat 1-5. Firman Tuhan berkata, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat kelima, lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Para pendengar yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak boleh dibantah oleh apapun di dalamnya. Dan juga kebenaran firman Tuhan itu akan menguatkan saudara. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Pengharapan di Tengah Keputusasaan. Ketika terjadi kelaparan di tanah Israel, khususnya di provinsi Yehuda ini, terjadi kelaparan yang begitu hebat, maka Elimelek beserta istrinya Naomi dan kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion, harus mengungsi keluar dari Israel menuju negara yang namanya Moab. Di situ mereka tinggal kurang lebih selama puluhan tahun. Nah, selama tinggal puluhan tahun, keduanya, anak-anak mereka ini, mengambil perempuan-perempuan Moab. Nah, pertama namanya Orpa, yang kedua bernama Ruth. Setelah mereka tinggal di tempat itu, pergumulan pasti luar biasa Tuhan berikan kepada mereka. Itulah sebabnya ketika Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup, mengizinkan mereka ketika terjadi kelaparan, mereka menuju ke daerah Moab. Di situ memang daerah Moab ini adalah mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka penyembah berhala. Tetapi Tuhan izinkan mereka untuk mengungsi atau menetap di Moab untuk beberapa puluh tahun, sampai keduanya, kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion, mendapatkan perempuan-perempuan dari Moab, Ruth dan Orpa. Kita mengetahui, para pendengar, bahwa dalam kehidupan mereka hari lepas hari, tidak tertutup kemungkinan bahwa apa yang mereka lakukan ialah menyembah Allah Israel. Meskipun mereka tinggal di tengah orang-orang asing, mereka tidak peduli dengan keadaan apapun, mereka tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Ketika mereka menyembah kepada Tuhan Allah, Allah memberkati Elimelek beserta Naomi dan kedua anak mereka, memberkati. Mereka diberkati dengan begitu luar biasa. Mereka mengusahakan segala sesuatu, mereka mendapatkan segala sesuatu, dan juga mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan. Mereka menabur, Tuhan berkati. Mereka berusaha, Tuhan berkati. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Pendek kata, apapun yang mereka lakukan, pasti berkat Tuhan berkati oleh karena mereka menyembah Tuhan Allah yang Esa, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, terjadi kemudian hal-hal yang tidak diduga, yaitu hal-hal di mana ketika mereka pada masa menabur, pada masa mereka mendapatkan semua proses yang Tuhan izinkan terjadi pada mereka, tiba-tiba suami yang terkasih, Elimelek, dipanggil Tuhan. Di situ Naomi merasa sedih, di situ Naomi merasa kehilangan pegangan. Sebagai seorang inspirator dalam rumah, tentu tidak mudah bagi Naomi dengan kehilangan seorang suami. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah melupakan atau tidak bisa melupakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika orang itu telah tiada, orang itu dipanggil pulang kepada Tuhan, segala sesuatu hilang harapan, hilang segala sesuatu yang merupakan tulang punggung. Apalagi seorang suami, seorang imam yang menafkahi anak istri. Meskipun mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan Allah yang hidup, tetapi dalam pergumulan hari lepas hari dengan tiadanya sang suami, Naomi mungkin merasa separuh nyawa dari Naomi itu sudah hilang. Tetapi anak-anak yang mereka lahirkan, Mahlon dan Kilion, itu masih merupakan penghiburan, memberikan kekuatan kepada Naomi. Tetapi ketika kedua anaknya juga meninggal, Naomi betul-betul kehilangan pengharapan. Ketika kehilangan pengharapan di tengah keputusasaan yang tidak ada habis-habisnya, dia bermaksud kembali ke negaranya. Di situ Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab, istri Mahlon yang pertama adalah Orpa. Karena Kilion itu anak kedua, istrinya namanya Ruth. Kita mengetahui para pendengar bahwa dari Ruth ini akan melahirkan Yesus Kristus. Dari perempuan asing ini, perempuan kafir ini, karena iman begitu kuat dari Ruth, iman berpaut apa yang dia lihat dari mertuanya, baik dari Naomi maupun dari Elimelek, itu menguatkan Ruth untuk berpaut terus kepada Allah Israel. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ketika dia mau kembali ke tanah Yehuda, tanah Israel, salah satunya Ruth bilang, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku, jangan kau tahan aku, biarlah aku tetap tinggal dari dalam dirimu dan aku boleh menjadi satu bagian daripada bangsamu. Dengan demikian boleh terjadi dalam kehidupan Ruth. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang terjadi dalam diri Mahlon, Kilion, Elimelek maupun Naomi, itu sepertinya sudah hilang. Dan pengharapan Orpa dan Ruth juga sepertinya hilang. Kehilangan kedua suami, kehilangan mertua, tinggal mereka bertiga, orang-orang perempuan yang tidak berdaya. Apapun yang mereka kerjakan selama di tanah Moab, berkat-berkat Tuhan tidak pernah hilang, tetapi ketika suami dan anak-anak mereka, menantu mereka begitu setia, tapi tetap saja namanya kehilangan pengharapan, keputusasaan. Tetapi apa yang terjadi, Ruth tetap mengambil bagian dalam kehidupan Naomi, karena dia melihat bahwa iman Naomi begitu kuat, iman Naomi begitu tegar, sehingga dia tetap berpaut. Nah, saudaraku yang kekasih, penggambaran dari apa yang dialami oleh Naomi, ini juga penggambaran kepada kita sebagai orang percaya pada masa kini. Bagaimana ketika kita mengalami kehilangan pengharapan oleh karena orang yang kekasih meninggalkan kita, orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Kita seolah-olah kehilangan pengharapan, meskipun kasih setia Tuhan itu ada di dalam diri kita, tetapi dalam sedetik kita meneteskan air mata oleh karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan Naomi. Itulah sebabnya apa iman yang tidak ada, iman yang ada dalam diri Naomi, itu juga boleh menjadikan iman kita sebagai orang percaya. Khususnya kita orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus, supaya kita percaya bahwa di dalam dialah kita menemukan kebahagiaan. Nah, iman daripada Naomi ini harus kita ejawantahkan, para pendengar Radio Talitakum dimanapun Anda berada. Iman daripada Naomi ini harus kita lihat bahwa pengharapan yang paling terbesar di dalam kehidupan kita bukan bersandar kepada diri kita. Mungkin kita merasa kuat, mungkin kita merasa mampu, mungkin kita merasa bisa mengalahkan segala sesuatu. Meskipun dalam keadaan terdesak, orang yang kita kasih, orang yang kita cintai itu kembali kepada ke rumah Bapa, tetapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Ketika kita kehilangan pengharapan, maka kita juga kehilangan identitas kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang ahli waris. Itu tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita tidak boleh kehilangan keputusasaan. Pengharapan dan keputusasaan itu adalah dua hal yang Tuhan tidak mau. Ketika pengharapan itu boleh kita sandingkan dengan terus mengacu kehidupan kita ini, melihat perjalanan kita ke depan, maka Tuhan Allah akan memberikan saudara dan saya kepada kehidupan yang layak. Contoh kasus di dalam Perjanjian Lama, kita lihat bagaimana ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar Midian, lalu dipekerjakan di rumah Potifar. Bagaimana ketika dia meronta-ronta ingin dibebaskan, tapi saudara-saudaranya menjual kepada saudagar Midian. Bagaimana Yusuf pada waktu itu, dia masih anak-anak, nggak tahu apa-apa, dia putus asa, nggak tahu apa yang terjadi masa depan ke masa depannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, apa hal-hal yang akan datang, tapi dia hanya ingat ketika dia melihat iman dan percaya ayahnya Yakub memohonkan seluruh hidup dan kehidupan keluarganya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka Yusuf juga bisa percaya dalam masa kesesakan, masa tidak ada pengharapan, masa keputusasaan itu, dia tetap jalani meskipun tekanan-tekanan dan tantangan. Saudaraku, kita mau belajar dalam kasus Naomi ini, kita melihat bahwa Tuhan seolah-olah memberikan kita tantangan, hambatan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai umat-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sebagai anak-anak-Nya. Itulah sebabnya ketika Yusuf beroleh kasih karunia di hadapan Potifar, maka Yusuf diangkat sebagai penguasa dalam rumah tangga Potifar. Segala sesuatu diserahkan kepada Potifar. Oleh karena apa? Iman dan penyerahan di masa keputusasaan, tetapi apa yang dia dapatkan dari iman ayahnya Yakub itu ada tertanam dalam diri Yusuf. Begitu juga iman dan kepercayaan dalam diri Naomi begitu tertanam dari suaminya Elimelek, sehingga di dalam keputusasaan, di dalam ketiadaan suami maupun anak-anaknya, Naomi tetap kuat. Nah, ini juga menggambarkan kepada kita, saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, sebagai seorang murid Kristus, di dalam masa-masa sukar ini yang Tuhan izinkan, kita harus tetap tegar, kita harus tetap berlapang dada, bahkan kita harus tetap memanggil Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memahami, kita melihat bahwa iman dan kepercayaan dari Naomi ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga contoh kasus dalam apa yang digambarkan Alkitab, Yusuf, ketika dia mendapatkan segala sesuatu yang begitu indah dalam rumah bapaknya. Bagaimana saudara-saudara yang mengiri sampai menjual dia, di masa keputusasaan dia dijual, tetapi dia hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan Allah. Contoh dua kasus ini saja, saya membuka wawasan kepada kita sekalian, para pendengar Radio Talitakum dimanapun Anda berada. Mari kita pergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan dengan keputusasaan, tetapi tetap berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita, Tuhanlah yang memberi pengharapan kepada kita. Mungkin dalam kehidupanmu, mungkin dalam kehidupan kita, kita mengalami banyak tantangan, menghadapi banyak godaan maupun cobaan. Entah itu godaan dari dalam, dari rumah tangga kita, entah itu godaan dari luar, cobaan dari luar, dari pergaulan kita, dari pertemanan kita. Tetapi jangan sampai kita berputus asa. Banyak contoh kasus ketika problem-problem dalam rumah tangga itu boleh terjadi, tetapi kita harus tetap rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Saya tidak layak, hanya Engkau yang layak, ya Tuhan Yesus. Katakan itu, sehingga ketika kita melayakkan kebenaran firman Tuhan itu di hadapan Tuhan, kebenaran Tuhan itu adalah yang tertinggi, prioritas tertinggi. Dan kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena kebenaran firman Tuhan itu harus tertanam dalam diri kita masing-masing, harus tertanam dalam kehidupanmu. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan kegagahan kita, jangan kita mengandalkan kekayaan kita, jangan kita mengandalkan apa? Kepintaran kita. Karena aku pandai, karena aku kaya, karena aku mampu, aku bisa mengalahkan pencobaan. Oh, tidak bisa. Saudara, kita tidak bisa. Mungkin kita bisa kuat pada waktu-waktu tertentu, pada waktu temporer, waktu sementara. Tetapi kalau kita menyatakan diri kita kuat selama-lamanya, berarti kita menganggap diri kita Allah. Naomi dalam keterbatasannya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan Allah-nya, dia tentu mengalami keputusasaan. 10 tahun mereka menetap di tanah Moab. Kehilangan suami, kehilangan anak. Tinggallah mereka bertiga. Satu orang beriman, dua orang yang tidak beriman. Yang meskipun menikah dengan orang beriman, tentu kehidupan mereka juga ada dua kebimbangan. Rut dan Orpah masih menyembah Tuhan Allah. Tuhan berhala mereka. Tetapi ketika di saat-saat terakhir, Alkitab menyatakan yang kembali mengikuti Naomi ke tanah Yehuda adalah Ruth. Berarti Ruth memang betul-betul ketika dia tahu Allah yang disembah oleh mertua, Allah yang disembah oleh suaminya adalah Allah yang hidup, dia tidak berputus asa. Meskipun dalam keadaan kehinaan, kepapaan, kemiskinan, tetapi dia tetap berpaut kepada Tuhan Allah Israel yang hidup. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang Tuhan memberkati. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Tetapi dalam perjalanan waktu, sekali lagi dalam perjalanan waktu, kita diperhadapkan pada tantangan-tantangan. Apakah kita kuat? Apakah kita mampu menjalani tantangan-tantangan itu? Sehingga ketika kita mampu menjalani tantangan-tantangan itu, apakah dengan kekuatan kita atau dengan penyerahan diri? Kalau penyerahan diri itu merupakan kekuatan kita, maka Allah akan beserta dengan saudara dan saya. Itulah sebabnya sekali lagi Bapakku, saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus melihat bahwa kehidupan Naomi adalah kehidupan di dalam Tuhan Allahnya. Kehidupan yang mengandalkan Allah sepenuhnya. Maka kita juga tidak hanya bergantung pada kekuatan kita. Nah, di sini saya mau katakan makna tanah leluhur bagi Naomi berdasarkan kisah Rut ini berkaitan erat dengan tanah leluhurnya di Bethlehem Yehuda. Dalam Rut yang kita baca dikisahkan Naomi membuat pilihan untuk meninggalkan tanah leluhurnya oleh karena terjadi kelaparan. Namun kalau kita melihat di dalam Rut pasal 1 ayat 6 dikatakan menjelaskan bahwa Naomi akhirnya memilih untuk kembali ke tanah leluhurnya Bethlehem ya, setelah mengalami berbagai penderitaan dan tragedi di tanah rantau yaitu Moab. Pilihan Naomi tersebut tersirat dalam persepsi Naomi tentang makna ekonomis, budaya, politis dan juga religius di tanah leluhurnya yaitu tanah Yehuda. Berdasarkan apa yang kita baca, Naomi tetap mengakui tanah Israel, tanah Yehuda sebagai ibu yang telah melahirkan dia, yang selalu menyambut kepulangannya, mengobati semua kepedihan hidupnya, dan bahkan menjamin kesejahteraan hidupnya, yaitu tempat paling menjamin hak-hak hidup sosial sebagai seorang janda. Kalau dia tetap tinggal di Moab, hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maka persepsi Naomi tentang ekonomis, budaya, politis, dan religius itu akan hilang. Karena Moab itu bukan tanah pilihan dari bangsa Israel. Moab adalah bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah. Ketika dia mengambil sikap untuk kembali ke tanah leluhurnya, dia menyambut tanah leluhurnya itu sebagai tanah yang harus dia imani, bahwa disitulah dia dilahirkan, dia dibesarkan, bahkan dia harus mati di tempat tanah kelahirannya karena faktor budaya, agama, dan juga ekonomi. Kenapa saya katakan faktor budaya, ekonomi, budaya, dan agama? Firman Tuhan mengatakan ketika bangsa Israel dipilih oleh Allah sebagai bangsa pilihan, Allah menjanjikan kepada bangsa Israel, Musa, aku akan memberikan tanah Kanaan, tanah leluhurmu, yaitu tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Di situ ditanamkan kepada orang Israel secara turun-temurun bahwa tanah Israel atau tanah Yehuda ini atau tanah yang mereka tempati itu apa yang diinjak itu adalah tanah yang penuh keberkatan. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengizinkan kelaparan, ketika keluarga ini pindah ke daerah asing, maka tanah itu tetap menjadi tanah harapan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, tanah Israel, tanah Yehuda, apalagi Yehuda ini dianggap sebagai suku yang paling dominan, suku yang paling istimewa. Karena ketika Yakub memberkati kedua belas anaknya, suku Yehuda atau anaknya yang keempat Yehuda ini mendapatkan hak-hak istimewa bahwa tongkat kerajaan tidak akan terlepas daripadamu. Daripadamu akan melahirkan raja-rajamu, daripadamu akan tanah ini akan mengalami keberkatan dan semua saudara-saudaramu akan sujud menyembah kepadamu. Nah, itulah sebabnya ketika Rut yang berasal dari Yehuda ini, dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau berlama-lama di tanah Moab. Di tanah yang penuh dengan penderitaan, penderitaan jasmani, penderitaan lahiriah, penderitaan rohani. Dia harus kembali mengambil sikap untuk kembali ke Yehuda. Saudaraku, begitu juga kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus tetap memilih tanah air surgawi adalah tanah tumpah darah kita. Meskipun di dalam dunia saudara dan saya dilahirkan sebagai orang Indonesia. Saudara dan saya dilahirkan sebagai orang percaya yang akan memberkati bangsa ini. Memberkati bangsa ini, meskipun bangsa ini belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sudah melihat dari diri kita sebagai orang percaya, benih-benih yang dalam orang percaya itu harus ditampakkan kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini juga boleh mendapatkan berkat dan anugerah. Ketika Rut dan Elimelek ke tanah Moab, berkat dan anugerah itu luar biasa. Berkat menuai, berkat menabur, itu mereka berikan itu saluran sarana berkat ke tanah Moab. Tetapi apakah orang Moab bisa menerima itu? Sebagian bisa menerima, contoh Rut bisa melihat ketika mertua dan suaminya menyembah Allah Israel, meskipun mereka masih menyembah, masih mendua hati, mungkin hari Sabat mereka masuk bersama mertuanya dan anak dan suaminya menyembah Allah. Di hari yang lain, Naomi mungkin tidak mengetahui bahwa Rut dan Orpa ini masih menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Itulah sebabnya ketika Naomi memilih pilihan bagaimana Israel, khususnya tanah Yehuda itu memiliki makna ekonomis, budaya, politis, dan juga religius, karena itu tanah leluhur yang tadi saya sebutkan, tanah berdasarkan susu dan madunya, maka dia harus mengambil sikap kembali kepada tanah di mana ia dibesarkan. Begitu juga, saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa kita tidak mungkin selalu berada di negeri yang kita cintai, walaupun kita lahir di negeri yang kita cintai. Kenapa? Ya kita harus merubah negeri ini, harus merubah negeri ini menjadi negeri seperti berkat yang ada dalam diri kita, harus kita tuangkan ke dalam negeri ini. Tidak mudah, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda semua. Tetapi yang kita mengetahui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah mengabaikan kita sebagai anak-anak-Nya. Itulah sebabnya, sekali lagi saya katakan, kitab Rut ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana iman dan percaya Rut kepada Tuhan Allah-Nya. Dan juga iman dan percaya Rut ketika dia mengalami tekanan. Ketika iman dan percaya Rut ketika dia mengalami hal-hal yang dilakukan di luar kehendaknya. Bagaimana pemahaman Naomi ini bisa menjadi kenyataan bagi kedua menantunya. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, makna-makna inilah yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Makna-makna inilah yang harus menjadi tekanan dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang yang beriman kepada Tuhan Allah, begitu mengalami penderitaan, kepahitan, tetapi dia harus mengambil sikap. Apakah dia harus tetap berada dalam jalur keselamatan? Apakah dia harus tetap keluar dari negara atau tanah yang bukan miliknya, kembali ke tanah leluhurnya? Ada pilihan berat bagi seorang Naomi. Dia harus menentukan sikap. ternyata sikap dari Naomi ini sangat luar biasa dan perlu kita puji, kita ambil bagian atau manfaatnya dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita, engkau dan saya mengalami banyak tantangan. Mungkin dalam kehidupan kita, engkau dan saya mengalami hal-hal yang tidak engkau duga. Orang tuamu dipanggil, engkau belum bisa melihat ketika orang tuamu dipanggil, engkau merasa kecewa, aku belum bisa membahagiakan Tuhan, aku belum bisa membahagiakan mamaku, aku belum bisa membahagiakan papaku, kenapa engkau memanggil? Hal-hal kecewa seperti itu manusiawi. Seolah-olah Tuhan tidak ada di samping kita. Seolah-olah pengharapan itu lenyap. Tetapi itu adalah manusiawi. Sama apa yang dialami oleh Naomi, itu juga pernah kita alami atau kita rasakan. Kehilangan saudara yang kita kasih. Tapi kita jangan bersedih. Jangan berputus asa seperti orang-orang yang kehilangan pengharapan. Sekali lagi, kita jangan bersedih kepada seperti orang-orang kehilangan pengharapan. Tetapi kita harus menuju mata rohani kita, menuju mata hati kita kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Sebelum kita sampai atau melanjutkan kebenaran firman Tuhan, kita istirahat sejenak, kita mendengarkan lagu rohani. Tuhan memberkati. Semuanya keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Suaramu katakan haleluya, haleluya, amin. Amen. Ku berserah, ku Ya, kembali kita mendalami kembali, saudaraku, tentang kitab Rut dengan judul Pengharapan di Tengah Keputusasaan. Kita mengetahui sekali lagi ya, saudaraku yang kekasih, kitab Rut adalah cerita kasih dan persahabatan. Nama Rut, tadi saya belum sebutkan, nama Rut berarti persahabatan. Walaupun Rut itu seorang perempuan asing atau perempuan Moab, perempuan yang kafir, tetapi Allah begitu sangat mengasihi Rut dengan Naomi ketika mereka mengambil pilihan untuk tetap tinggal dalam kehidupan mereka hari lepas hari, maka Rut mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Karena imannya yang begitu kuat, dia mengambil iman dari mertua, khususnya Naomi. Tadi saya katakan walaupun Rut itu berasal dari bangsa kafir Moab, seorang asing menikah dengan seorang pria Yahudi, sesudah suaminya meninggal, Rut memilih mengikuti ibu mertuanya Naomi yang kembali ke Bethlehem di Yehuda. Disitulah kasih setia Rut terhadap Naomi sangat jelas dan kelihatan. Ya, sangat jelas dan kelihatan. Bagaimana Naomi bukan hanya sebagai sahabat dalam penderitaan dikala suaminya meninggal. Bagaimana Naomi bukan hanya sebagai teman curhat dari Rut ini ketika Naomi pun mengalami hal yang demikian sama seperti menantunya. Tetapi mereka dalam curhat-curhatan itu, melandaskan curhat itu bukan sekedar curhat duniawi seperti orang-orang kehilangan pengharapan. Justru curhat mereka, khususnya Rut, memberikan kekuatan kepada mertuanya bahwa, bu, jangan seperti inilah, ayo bangkit. Apa yang aku lihat dalam dirimu ketika engkau menyembah Tuhan Allahmu itu mengenai aku. Jadi impartasi penyembahan Naomi yang selama ini dilihat oleh Rut khususnya, itu mengimpartasi dalam diri Rut. Saudaraku, kita juga bisa mengimpartasikan diri kita kepada orang lain ketika kita dekat dengan penyembahan kita kepada Tuhan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, melihat sikap kita, kita bisa mengimpartasikan iman kita kepada orang yang belum percaya. Amin. Harus kita percaya bahwa iman dan harapan yang ada dalam diri kita oleh karena Tuhan dekat, Roh Kudus ada di dalam hati kita, menjadikan kita kuat. Bahkan kita di dalam kehilangan pengharapan, di dalam keputusasaan, digantikan dengan sukacita pengharapan dan asa yang begitu kuat daripada Tuhan Allah. Itu yang harus kita buktikan. Bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti ketika mereka berdua, Naomi dan Rut ini, curhat-curhatan. Mereka curhat bukan secara duniawi lagi, tapi curhat mereka didengar oleh Tuhan Allah, bagaimana Tuhan Allah mengimpartasikan kebenaran yang ada dalam diri Naomi kepada dalam diri menantunya. Itulah sebabnya ketika Naomi mengambil sikap ingin kembali ke tanah leluhur, ke tanah perjanjian, Rut mengambil sikap, saya akan ikut engkau. Meskipun tadi Naomi berkeberatan. Naomi mengatakan pulang saja kepada bangsamu, pulang saja kepada Allahmu. Artinya pulang saja kepada penyembahan berhalamu. Jangan ikut kami, kami kan orang yang dikhususkan. Kami adalah orang spesialis. Naomi berkata kepada menantunya. Tetapi apa yang kita lihat Rut dalam pembacaan-pembacaan kita, kalau Bapak Ibu mengikuti, dikatakan, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Lihat kata jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Kata jangan desak aku di sini berarti apa? Jangan pisahkan aku dari dirimu. Itu harus diperlihatkan. Apalagi kita sebagai orang percaya. Ketika seseorang yang begitu sudah dekat dengan kita, orang itu belum mengenal Yesus dalam dirinya. Tetapi orang itu melihat dalam diri kita, Yesus lebih hebat. Lalu ketika sebuah persahabatan itu terjadi, ketika mau berpisah, orang itu pasti akan mengambil sikap sama seperti Ruth mengambil sikap terhadap Naomi. Pasti orang yang kita layani selama pertemanan bertahun-tahun, sama seperti jawaban Ruth kepada mertuanya. Jangan desak aku untuk engkau meninggalkan aku. Atau jangan desak aku supaya engkau tinggalkan aku seorang diri. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Ini sebuah pengakuan dari seorang yang tidak percaya kalau karena iman dan percaya dari Naomi menggetarkan hati Ruth. Begitu juga iman dan percaya kita kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, itu harus menggetarkan ketika saudara dan saya berteman dengan katakanlah sahabat karib, sudah tahu luar dalam kita, sudah tahu kebiasaan kita, sudah tahu kebaikan dan keburukan kita. Yang mungkin dia tidak ceritakan kepada orang lain, dia simpan itu sebagai referensi. Orang ini luar biasa dipakai Tuhan. Kita mau belajar dari pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita jangan terlena akan apa yang dunia berikan kepada saudara dan saya. Akan apa yang dunia berikan hanya bersifat temporer atau sementara itu. Dunia kadang-kadang membuat duka cita kepada saudara dan saya itu berkepanjangan. Tetapi Allah dalam Kristus Yesus memberikan duka cita itu menjadi sukacita. Amin. Saya yakin dan percaya itu. Duka cita harus kita lawan menjadi sukacita. Orang yang sudah mendahului kita, meninggalkan kita, berarti bukan orang itu hilang itu selama-lamanya, tetapi Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi orang itu, bagi kasih kita. Entah itu mama kita, papa kita, suami kita, kakak kita, om kita, adik kita, teman kita sekalipun. Suatu tempat yang indah. Supaya nanti kita bisa bertemu dengan mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Jangan kita seperti orang-orang duniawi, kata Tesalonika, yang tidak mempunyai pengharapan. Pengharapan kita, sekali lagi saya katakan, pengharapan kita jauh lebih kuat daripada sebuah sau kapal. Pengharapan kita di dalam nama Tuhan Yesus akan menguatkan Bapak Ibu para pendengar Radio Talita Kum dimanapun Anda berada. Gak usah khawatir, Pak. Engkau mungkin ketika orang yang engkau sayangi, aduh, saya udah kehilangan pengharapan. Aduh, masa depan saya suram. Aduh, macam-macam lah perkataan-perkataan yang keluar yang bersifat negatif. Tetapi jangan sampai kata-kata itu keluar. Iblis ini mendengar. Apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi kutukan kepada kita. Itu bisa menjadi intimidasi iblis pakai kita untuk selalu larut dalam kesedihan. Selalu larut dalam keputusasaan. Tapi Tuhan Allah tidak membiarkan itu. Saya yakin dan percaya Tuhan Allah tidak membiarkan saudara dan saya ditinggalkan seperti yatim dan piatu. Itulah sebabnya Yesus katakan ketika ia akan naik ke surga. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim dan piatu. Aku meninggalkan engkau sesaat untuk menyediakan tempat. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Ketika aku meninggalkan engkau, kata Tuhan Yesus, engkau menjadi duka cita. Engkau pasti akan kehilangan pengharapan. Engkau tidak tahu harus berbuat apa, sama seperti murid-murid Yesus, Bapak Ibu. Ketika murid-murid Yesus mengetahui bahwa ya Yesus sudah mati. Ya sudah hilang pengharapan saya, kata Petrus. Hilang pengharapan saya, kata Andreas. Hilang pengharapan saya ke 10 murid yang lain juga. Petrus mengajak teman-temannya, yaudah kita jadi nelayan lagi yuk. Memang asal kita nelayan. Begitu mereka kembali kepada nelayan, profesi mereka, karena orang yang mereka harapkan, Tuhan yang mereka harapkan, guru yang mereka harapkan, ternyata apa yang mereka janjikan, aku akan mendahului kamu kemana? Di Galilea. Mereka enggak ingat perkataan Tuhan Yesus. Bahwa sesudah kebangkitan, Tuhan Yesus akan mendahului mereka di Galilea. Mereka lupa. Karena apa? Karena keputusasaan, duka cita. itulah Petrus katakan, yuk kita nangkap ikan lagi yuk. Ya, murid-murid teman-temannya yang lain di luar Yudas Iskariot bilang, ya sudahlah. Emang kita begini mau bilang apa lagi? Nah, di tengah keputusasaan Yesus muncul, hadir. Salam, selamat, damai sejahtera bagimu. Mereka kaget. Ketika murid-murid yang lain tahu itu Yesus, Petrus yang lagi nangkap ikan, mungkin dia tidak memakai baju atau mungkin hanya celana dalam saja. Dia lompat ke air. Sebuah penghormatan kepada Tuhannya. Artinya di dalam keputusasaan Petrus dan rekan-rekannya masih tetap berharap ketika teman-teman yang lain, itu Yesus loh. Petrus menyadari. Akhirnya Petrus katakan, ya Allah dan Tuhanku. Lalu Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, begitu juga ketika Ruth memilih mengikuti ibu mertuanya Naomi dan kembali ke Betlehem Yehuda, disitulah ia dengan setia sebagai sahabat dan penolong bagi Naomi dengan bekerja di ladang. Dan akhirnya ia bertemu dengan Boaz dan menjadi istri Boaz. Dan menjadikan Ruth sebagai nenek moyang Raja Daud dan juga nenek moyang Yesus Kristus. Walaupun ia seorang kafir, ia dimasukkan dalam silsilah keluarga Israel, umat pilihan Allah. Karena apa bisa dimasukkan dalam silsilah umat pilihan Allah? Karena sekali lagi para pendengar Radio Talitakum dimanapun Anda berada, iman dan percaya Ruth itu berdampingan dengan iman dan percaya mertuanya. Bergandengan erat. Jadi tidak mungkin. Saya ambil contoh. Lampu ini bisa menyala karena apa? Ada aliran listrik atau ion-ion itu bisa menghasilkan cahaya. Di dalam ion-ion kabel itu kan kita nggak tahu bagaimana itu terjadinya. Kalau kita membuka, mengelupas apa kabel itu, ini contoh ya, apa analoginya. Kan kita bisa strum, aliran-aliran itu ternyata ada. Meskipun tidak kelihatan, kita pegang, kita rasakan, kita bisa bahaya, bisa mati. Begitu juga ketika Roh Kudus hadir di antara dua orang yang percaya, itu terjadi seperti aliran listrik. Aliran listrik ini tidak tahu sumbernya dari mana. Yang tahu itu mereka berdua. Kita sebagai orang percaya tahu aliran listrik dari mana. Dari Roh Kudus. Aliran listrik itu adalah Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, jangan kita membatasi ketika kita lemah. Kita membatasi karya dan kuasa Roh Kudus. Begitu juga walaupun ia seorang kafir, ia dimasukkan dalam keluarga Israel, umat pilihan Allah, karena imannya kepada Tuhan Allahnya, bukan hanya iman bersandar kepada iman mertuanya. Betul, dia melihat iman mertuanya. Tetapi iman mertuanya itu merupakan tekad bulat dalam hati Ruth, dan Tuhan Allah mengaruniakan iman yang begitu kuat. Oleh karena sumbernya langsung daripada Tuhan Allah. Tapi dia melihat dulu iman daripada mertuanya. Itulah sebabnya ketika iman keduanya luar biasa. Allahmu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Jangan tolak aku. Jangan tolak untuk aku meninggalkan engkau. Aku tetap pergi bersama-sama dengan engkau. Kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Jarang ada persahabatan di dunia ini seperti Ruth dan Naomi. Jarang ya Tok ya. Luar biasa. Ini sebagai contoh dalam kehidupan kita loh. Bahwa persahabatan itu tidak diukur yang namanya uang. Persahabatan itu tidak diukur yang namanya kekayaan. Tetapi sebuah persahabatan itu diukur, dilandasi oleh sebuah ketulusan. Oleh sebuah yang namanya pengorbanan. Oleh sebuah yang namanya cinta kasih. Nah, yang terakhir, cinta kasih ini, saya mau garis bawahi, itulah sebuah pengorbanan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sehingga di mana terdapat keputusasaan, Tuhan tidak memberikan keputusasaan itu terus-menerus. Dia memberikan sukacita dan damai sejahtera. Itu yang harus kita lakukan. Hal itu menggambarkan belas kasihan Tuhan terhadap segala bangsa dan menjadi nubuatan tentang keselamatan dan penebusan orang kafir. Termasuk kita-kita juga. Saudara dan saya sebelum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengenal Yesus itu lewat agama yang kita peluk agama Kristen, maka keselamatan orang kafir akan menjadi terhitung di antara umat Tuhan, termasuk saudara dan saya. Begitu juga Rut menjadi nenek moyang Daud, terlebih lagi dari ia juga menjadi nenek moyang Yesus dan termasuk dalam silsilanya. Kalau saudara bisa buka baca di kitab Matius ayat 5 dan 6, di mana di situ tertera nama Rut. Rut menjadi pahlawan iman dalam sejarah Israel sebagai umat Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian Allah dan Injil keselamatan yang dimaksudkan untuk semua manusia, yaitu untuk segala kaum, bangsa, suku, dan bahasa yang mau menerimanya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menurut tradisi sejarah Yahudi, Samuel adalah penulis kitab Rut ini. Jadi kitab Rut ini, menurut sejarah Yahudi, yaitu tradisi Talmud, Samuel adalah penulis kitab Rut. Jadi Samuel menulis peristiwa Rut ini, ditulis kira-kira tahun 1160 sampai 1100 sebelum Masehi, pada zaman hakim-hakim, yaitu pada masa siklus kejatuhan manusia dalam dosa yang harus menghasilkan pertobatan dan seruan kepada Tuhan Allah, yaitu kelepasan dan kemenangan yang dipimpin oleh hakim-hakim itu sendiri. Dan di tengah masa-masa yang penuh dengan kekerasan dan kegelapan serta pemberontakan terhadap Tuhan, di mana terdapat kekacauan di antara masyarakat pada masa itu, cerita indah dari kitab Rut ini merupakan kitab yang menjembatani setelah kitab Hakim-Hakim dan pendahuluan sebelum kitab Samuel yang pertama. Luar biasa, bukan? Jadi ketika hakim-hakim memerintah, orang berbuat apa aja. Maksudnya ketika Ruth dan maksudnya ketika Naomi bersama Elimelek hidup di tanah Yehuda, tidak ada pemimpin. Orang berbuat apa saja yang dia pandang baik, ya dia lakukan. Orang berpandangan baik belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga saudara dan saya, ketika kita melangkah di luar jalurnya Tuhan Yesus, salah di hadapan Tuhan. Kita menganggap, saya kan di dalam Tuhan. Saya gak berputus asa, saya kuat, saya bisa menanggulangi. Tetapi dia menyimpang dari kaidah-kaidah firman Tuhan, maka salah. Nah, begitu juga ketika Rut keluar dari bangsanya, yaitu bangsa yang dikutuk. Dan bangsa ini tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai generasi yang ke-10. Wow, luar biasa. Jadi ketika Rut masuk dalam anugerah, ini adalah spesialisasi Tuhan kepada Rut. Spesialisasi artinya dikhususkan bagi Rut untuk masuk dalam keselamatan baik dirinya. Apakah orang tuanya mengetahui Rut pindah keyakinan? Pasti. Pasti, meskipun Alkitab tidak menceritakan, meskipun kitab Rut tidak menceritakan, orang tuanya mengetahui bahwa Rut ini pindah keyakinan, pindah kepada keyakinan Allah yang hidup. Pindah kepada keyakinan Allah yang maha kuasa, yang menjadikan langit dan bumi. Yang itu tidak terdapat dalam diri penyembahan dari bangsa Moab. Karena mereka bukan menyembah Allah yang hidup, tapi mereka menyembah dewa-dewa yang dimanifestasikan itu menyembah patung-patung, pohon-pohon yang rimbun, dan lain sebagainya. Itulah iman yang dia lihat, iman Rut yang dia lihat daripada mertuanya itu menggugah semangat. Saya harus seperti mertua saya harus seperti suami saya. Apa yang saya sembah selama ini ternyata salah. Apa yang saya sembah selama ini ternyata enggak benar. Apa yang saya lakukan semata ini ketika aku ada di hadapan Tuhan ternyata salah. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudaraku. Kelihatannya kita melakukan segala sesuatu benar, betul. Tapi kebenaran kita bukan kebenaran yang mutlak. Kebenaran kita adalah kebenaran menurut ukuran kita, ukuran manusiawi kita. Bukan menurut ukuran pribadi Allah. Ini yang Tuhan Allah tidak mau. Sekali lagi, Tuhan Allah tidak mau komitmen yang Tuhan inginkan darimu dan dariku, para pendengar sekalian. Harus komitmen itu sama seperti komitmen yang kita baca pada pagi hari ini. Bagaimana komitmen Ruth mengambil sikap. Jadi komitmen itu diuji ketika kita mengambil sikap. Mengambil sikap, ya contoh kasus yang paling gampang. Kita sudah janjian misalnya, ketemu jam 10 ya. Ya sudah, sebelum jam 10 sudah hadir. Atau paling tidak jam 10 tepat bisa datang. Itu namanya komitmen. Apalagi kita komitmen kepada yang memberi kehidupan. Komitmen kepada raja di atas segala raja. Komitmen kepada kehidupan masa kini maupun komitmen kita ke masa yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kisah ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kisah ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan apapun yang terjadi. Bagaimana ketika Ruth harus berpisah dengan orang tuanya? Bagaimana Ruth harus berpisah dengan sanak keluarganya? Dan bagaimana Ruth harus berpisah dengan bangsanya? Itu juga pernah terjadi ketika bagaimana Abraham harus berpisah dengan Lot. Bagaimana Ishak harus berpisah dengan Ismail. Bagaimana Yakub harus berpisah dengan Esau. Bagaimana Ribka harus berpisah dengan Yakub. Juga bagaimana ketika orang yang kita kasihi berpisah dengan kita. Inilah melandasi iman kita. Jangan menaruh landasan-landasan itu kepada diri kita sendiri. Tapi taruhlah landasan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, Ruth sudah mengambil keputusan. Perkataan Ruth yang menunjukkan komitmen yang teguh itu menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang di sepanjang zaman, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Apa itu? Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, itu kata Ruth. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Luar biasa komitmen. Luar biasa perkataan sebuah keputusan yang diambil dari seorang kafir melihat keteguhan iman dari mertuanya yang berlandasan kepada Yahweh Allah yang hidup itu. Kalau komitmen, ketegasan apa yang dilakukan oleh Ruth luar biasa. Lalu komitmen itu yang hebatnya lagi, kalau kita baca dalam Ruth pasal 1 ayat 16-17, Ruth mengatakan, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Nah ini dia poin utamanya kita. Tidak ada yang bisa memisahkan orang yang kita kasihi, tidak ada yang bisa memisahkan orang yang kita cintai daripada maut. Maut itu hanya jembatan sementara untuk bertemu dengan kekasih kita. Bagaimana ketika Naomi meratapi kematian Elimelek suaminya? Ya, sekali lagi, dia putus asa, kehilangan pengharapan. Begitu juga ketika kedua anaknya meninggal, dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia putus asa, kehilangan pengharapan. Tetapi lihat pengharapan daripada Ruth. Jangan pisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini yang menguatkan kita. Kuncinya di sini. Ruth 1 ayat 16 dan 17. Walaupun Ruth disuruh pulang, walaupun menghadapi masa yang susah, walaupun akan pergi ke suatu tempat yang belum dikenal, nah, Ruth tetap bertekad untuk mengikuti Naomi. Tekad itulah yang menjadikan teladan sepanjang masa bagi orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tidak mudah untuk mengikuti Tuhan di dalam masa-masa kesukaran seperti ini. Kita lihat saja di Indonesia, ketika kita mengikuti Tuhan, kita mau beribadah saja dilarang. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita mau beribadah saja dipakein speaker oleh saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Lalu apakah kita harus melawan? Lalu apakah kita putus asa, yaudahlah kita nggak usah ibadah? Apakah hamba Tuhan Pak Pendeta bilang, yaudahlah kita nggak usah ibadah, habis kita diserang oleh toa-toa seperti itu, oleh hiburan-hiburan yang kita nggak ngerti tahu apa itu artinya? Kita harus tetap gigih, saudara. Kita harus pantang menyerah. Pantang ke belakang, maju terus. Meskipun tantangan itu berupa seperti itu. Walaupun Ruth disuruh pulang, dia gak mau pulang. Walaupun dia disuruh kembali ke bangsanya, gak mau. Ruth bilang, saya gak mau. Dia mau bertekad mengikuti Naomi. Tekad inilah yang menjadi, saya garis bawahi, tolong garis bawahi para pendengar, sebagai teladan. Teladan buat siapa? Teladan buat Ruth, teladan buat Naomi, teladan buat saudara dan saya sebagai murid Tuhan Yesus. Dan tekad dan teladan itu harus kita pegang sungguh-sungguh. Ketika kita mau mengikut Tuhan, ketika kita mau mengikut Dia dalam segala suka maupun duka. Dan ini gak terdapat dalam kehidupan orang percaya ya. Kehidupan orang Kristen ya. Orang percaya kadang-kadang diizinkan loh, para pendengar. Diizinkan untuk jatuh. Tuhan mengizinkan itu sesuai dengan kontrolnya Dia. Sesuai dengan awasan Dia. Sesuai dengan arahan Dia. Ketika saudara mendapatkan hal seperti itu, saudara, katakanlah saudara jatuh. Dalam tanda kutip. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kejatuhan itu menjadi apa? Terjerembab, terjerumus. Tetapi Dia akan mengangkat kita. Ketika engkau melihat saudaramu jatuh dalam dosa, melihat saudaramu berbuat dosa terhadap engkau, apakah engkau membiarkan dia terjerumus? Apakah engkau bilang kepada dia, mati aja lu. Mampus aja lu, itu bahasa kasarnya mungkin. Gak mungkin kan, kita harus apa? Menolong. Apalagi dia bilang, tuh tolong dong aku, tolong dong bang, tolong dong pak. Masa kita minta, orang yang minta pertolongan kepada kita, masa kita cuek aja? Gak mungkin kan, sama seperti kita. Tuhan aku udah jatuh nih, Tuhan aku gak berdaya ini. Apakah Tuhan juga cuek sama kita, biarin aja mampus aja? Tidak kan? Allah itu penuh kasih. Allah itu penuh kasih sayang. Dia akan mengulurkan tangannya, menopang saudara, supaya saudara tidak jatuh, terjerembab. Tidak terjerumus dalam lumpur kebinasaan. Itu juga dialami oleh Petrus. Ketika Yesus berjalan di atas air, pada tengah malam, murid-murid mengatakan, itu hantu. Yesus bilang, tidak. Ini aku gurumu. Lalu Petrus dengan lantang berkata, jikalau engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Padahal waktu itu terjadi ombak yang sangat besar. Lalu Tuhan Yesus bilang, mari datang kepadaku. Petrus dengan gagah berani, dengan percaya diri, menghampiri Tuhan Yesus. Pertama kali ketika dia berjalan di atas air, jalannya bagus. Tetapi ketika dia merasakan ada tiupan angin dan gelombang yang begitu kuat, dia hampir tenggelam. Padahal dia udah hampir sampai kepada Yesus. Lalu Petrus berteriak, Tuhan tolong saya hampir tenggelam. Tuhan mengulurkan tangannya, menegakkan, dan membuat dia berdiri. Lalu bersama-sama berjalan di atas air, naik ke atas perahu. Lalu Yesus katakan, kenapa engkau takut? Kenapa engkau ragu? Kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau gak percaya kepadaku? Karena engkau masih mendua hati. Saudaraku yang kekasih, kehidupan kekristenan kita bukan berlandaskan mendua hati. Kehidupan kekristenan kita bukan karena kita bimbang. Kehidupan kekristenan kita bukan karena kita takut. Tetapi kehidupan kekristenan kita, kita landaskan bahwa Yesus sanggup. Sekali lagi saya katakan, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Perkara yang tidak mustahil buat kita di hadapan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Perkara yang buat kita sukar untuk kita lakukan, tidak ada yang sukar untuk Yesus lakukan. Ketika Marta dan Maria putus asa ketika saudara yang ia kasih Lazarus mati, Marta dan Maria putus asa. Lalu ketika Yesus mendengar Lazarus mati, seolah-olah biarin aja Lazarus mati. Yesus ingin mencoba, ingin mengetahui sampai sejauh berapa iman Marta dan Maria kepadanya. Padahal Yesus mengasihi Marta, Maria sekaligus Lazarus. Seolah Yesus membiarkan itu terjadi dulu. Tetapi ketika Marta dan Maria menemui Yesus dan orang-orang Yahudi mengikuti dia, Yesus memperagakan kuasa Allah. Yesus memperagakan bagaimana hidup dan kematian itu ada di dalam tangan kuasanya. Hai Lazarus, aku berkata kepadamu, keluar. Sebelumnya, Marta mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Yesus mengatakan, enggak, dia enggak mati kok, cuma tidur aja. Tidur dalam arti biasa menurut orang yang di luar Tuhan, tapi tidur dalam arti kata mati supaya kuasa dari Yesus itu mengetahui, mereka mengetahui bahwa kuasa Yesus itu lebih besar dari kuasa apapun. Yesus yang sangat mengasihi Lazarus menghidupkan Lazarus kembali. Begitu juga saya yakin dan percaya iman dan percaya Naomi dan Ruth ketika mereka berputus asa. Iman dan percaya ketika engkau ditinggalkan orang yang engkau kasihi, engkau berputus asa dan hilang pengharapan. Tuhan akan kembalikan orang-orang yang engkau kasihi. Tuhan akan mengembalikan segala sesuatunya, bukan di dunia ini saja. Tetapi dunia akan datang, engkau akan bertemu dengan kekasih hatimu. Engkau bertemu dengan orang tuamu. Engkau akan bertemu dengan orang yang engkau paling cintai ketika dia hidup dalam dunia. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah teladan Naomi dan tekad bisa kita ikuti, khususnya kita, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mempunyai pengharapan di akhir zaman ini, untuk mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Penyerahan diri Ruth kepada Naomi merupakan suatu penyerahan yang total tanpa syarat. Nah ini. Poin yang kedua kita berikan, penyerahan diri Ruth kepada Naomi merupakan suatu penyerahan yang total tanpa syarat. Ingat apa yang dikatakan Elisa yang serupa kepada Elia. Walaupun 3 kali Elisa disuruh pulang, ia tetap berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Sama apa yang dikatakan Elisa terhadap Elia. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Begitu juga, saudaraku, ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Demi Tuhan yang ada dalam dirimu, aku tidak akan berduka cita terlalu lama, tetapi aku akan berpaling kepada Tuhanku, Yesus, yang akan menguatkan. Engkau kembali ke rumah Bapa, aku bersuka cita. Engkau kembali ke rumah Bapa, aku pun akan menyusul engkau. Mungkin kata-kata itu susah untuk kita lafalkan. Mungkin kata-kata itu susah untuk kita perkatakan. Tetapi dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang kita kasih, ketika mereka pergi, kita gak kehilangan pengharapan. Karena kita yakin mereka yang sudah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah Yesus katakan, orang yang sudah mati dalam Tuhan, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Bayangin aja. Orang yang sudah mati dikatakan hidup oleh Tuhan. Kalau perkataan ini dikatakan oleh kepada orang duniawi, bingung kan? Lah, dia sudah mati kok bisa hidup? Ini gak bisa dimengerti kecuali iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kecuali iman kita luar biasa. Perkataan Tuhan Yesus menguatkan iman dan percayamu para pendengar. Iman dan percayaanku, aku yang ada di studio. Supaya kita jangan kembali berputus asa. Sekali lagi, orang yang kita kasihi, boleh kita berduka cita. Boleh kita menangis. Tapi tangisan kita adalah tangisan pengharapan. Tangisan kesedihan bagaimana orang yang kita kasihi mungkin mengurus kita dari kita kecil sampai kita dewasa. Kita mengenang jasa-jasanya, makanya kita bisa menangis. Makanya kita bisa berduka cita. Tapi jangan berlarut-larut. Ya, duka cita bolehlah katakanlah seminggu. Jangan sampai bertahun-tahun. Itu yang tadi saya katakan, duka cita yang terlalu lama itu merupakan intimidasi daripada iblis. Tinggalkan duka cita, sukacita dalam Tuhan. Amin. Iya, saudara kita, orang tua kita, siapapun yang kau kasih, dia sudah kembali kepada Allah Bapa. Imani itu. Kecuali orang itu belum bertobat. Kita mungkin bisa berduka cita. Aduh, anakku, kau menyusahkan aku. Aduh, aku gak tahu kau di sana itu masuk surga apa masuk neraka. Itu kan orang yang berputus asa. Tapi kalau kita sudah tahu, kita bimbing anak kita sampai dewasa, kita bawa dia dalam takut akan Tuhan, sehingga anak ini menjadi penurut kita, menjadi dengar-dengaran kepada Tuhan Allah, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, ajak dia ke sekolah minggu, mendengarkan apa kata guru sekolah minggunya. Ketika dia mengalami tantangan dan hambatan, dia tidak akan goyah. Sebab Tuhan beserta dengan dia. Begitu juga saudaraku, sekali lagi, jangan takut dengan apapun yang terjadi dalam dirimu, dalam diriku. Penyerahan total tanpa syarat dalam diri Ruth kepada Naomi harus juga ada dalam diri kita, penyerahan total dan tanpa syarat. Ya, saudaraku yang kekasih. Demikianlah harusnya langkah kita dalam mengikuti Tuhan. Dengan komitmen, keputusan yang tegas, dan kerinduan yang sangat mendalam seperti itu, akhirnya Naomi tiba di Bethlehem. Naomi bersama Ruth tiba di Bethlehem. Ketika dia tiba di Bethlehem, ayat selanjutnya dikatakan, semua orang kaget, semua orang gempar. Loh, ini Naomi? Naomi ya bukan ini. Lalu Naomi katakan, karena sudah 10 tahun, mereka sudah gak mengenal wajah Naomi karena sudah tua, banyak penderitaan dan duka cita yang keadaannya tidak tampak lebih baik sebelum dia pergi dari negeri Israel ke negeri asing. Bahkan Naomi sendiri dalam keputusasaannya mengaku, Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jangan panggil aku Naomi, kata Naomi. Padahal kata Naomi itu artinya manis. Tapi panggil aku Mara, yang berarti pahit. Seringkali di dalam firman Tuhan ada orang yang mengatakan, ada orang yang rela mengganti namanya atau mengubah namanya demi karena penderitaan yang luar biasa. Tetapi perhatikan, nama Naomi tetap tidak diubah oleh Tuhan. dia tetap disebut manis. Mengapa? Karena namanya memang sudah tepat. Tuhan sudah menyediakan baginya pengalaman yang manis, seperti rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi semua anak-anak-Nya. Ya, saudaraku, kelihatannya kita pahit dalam menjalani kehidupan. Kadang-kadang, kita ganti aja nama ini, kayaknya gak bawa berkat, nama ini gak bawa berkah. Ganti aja deh. Banyak tuh teman-teman saya. Ketika sakit gak sembuh-sembuh, ketika, ini di luar Tuhan ya, saya kasih gambaran. Ketika teman saya sakit gak sembuh-sembuh, orang tuanya bilang begini, mungkin nama ini gak sesuai dengan namanya nih, nama ini bawa sial, nama ini gak berhasil nih, saya juga sial nih sebagai orang tuanya. Itu orang di luar Tuhan. Ya udah, ketika orang tuanya itu mengganti nama anaknya, lalu diadakan pesta, lalu diadakan selamatan, mengundang tetangga, mengundang orang pintar. Lalu nasihat orang pintar, ganti saja Pak namanya. Lalu orang itu menurut aja, karena ini di luar Tuhan. Setelah diganti namanya, orang itu bilang, iya ya benar juga ya. Usahaku yang tadi seret jadi maju lagi. Usahaku yang tadi mundur jadi maju lagi. Lalu kita orang Kristen gimana? Ketika namamu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hatimu, itu sudah terpatri dan terukir di dalam kerajaan surga. Nama itu sudah dikenal oleh Allah. Jadi katakanlah namamu kayak Anto. Ya sudah, harus dipertahankan ya Anto ya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Namamu sudah tertulis dalam kerajaan Allah. Begitu yang nama ke Arthur. Harus tertulis dalam kerajaan Allah. Dan jangan diganti-ganti lagi. Misalnya nama kita, nama bagus, nama James diganti Bejo. Atau nama Robert diganti Miun. Kan lucu. Kan gak sesuai. Jadi janganlah, apa yang sudah nama diberikan orang tua kita harus kita pertahankan. Meskipun Naomi mengganti namanya dengan marah karena kepahitan, tapi Tuhan tetap memakai namamu tetap Naomi. Justru lewat kepahitan itu, engkau belajar. Engkau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalumu itu untuk belajar melangkah masa depan yang lebih manis. Begitu juga kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan berikan nama kepada kita lewat orang tua kita, jangan lagi diganti. Begitu juga berkat keselamatan yang sudah ada disediakan Tuhan. Jangan kau cari berkat keselamatan lewat jalur lain. Jangan engkau cari berkat keselamatan ke Gunung Kawi. Jadi keselamatan itu merupakan sau yang lebih kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang terakhir. Karena nama yang Tuhan berikan itu sudah tepat dalam diri Naomi dan juga sudah tepat dalam diri kita. Tuhan sudah menyediakan baginya pengalaman yang manis seperti rancangan Tuhan bagi semua anaknya termasuk saudara dan saya. Contoh kasus lain, ingatlah Yusuf. Tidak ada yang mengeluh di tengah jalan, tetapi pada akhirnya Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikanmu. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 50 ayat 20. Naomi belum tiba pada kesudahan perjalanannya. Masih panjang karena dia masih melihat anak dari Ruth, dia bisa melihat cucunya. Memang Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kebaikan bagi orang-orang yang dipanggilnya lewat berbagai macam cara. Ada yang lewat kepahitan, ada yang lewat kematian, ada yang lewat usaha bangkrut, ada yang lewat anak-anak yang gak bisa diatur. Ketika sudah menyerah, angkat tangan, lihat ke atas, berdoa, tumpang tangan, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sekali lagi, di akhir dari acara Yesus Jawaban pada pagi hari ini, saudaraku, andalkanlah Tuhan Yesus. Andalkanlah Dia yang hidup, andalkanlah Dia sebagai pengganti ayahmu, sebagai pengganti orang tuamu, sebagai pengganti ibumu untuk berjalan di depanmu. Berjalan di sampingmu, berjalan di belakangmu, berjalan di atasmu sebagai awan yang menaungi engkau, berjalan di bawahmu sebagai jembatan sehingga engkau tidak jatuh ketika engkau jalan. Ketika engkau menyeberangi sungai, jembatan itu adalah Yesus, sungai kehidupan, di mana sungai aliran derasnya itu begitu kuat, itu menggambarkan kehidupan yang keras. Tapi berjalan bersama Yesus, ada kemenangan, ada kebahagiaan, dan masa depan kita terjamin. Amin. Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita mengakhirinya, para pendengar, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu mengucap syukur di akhir dari acara Yesus Jawaban. Biarlah apa yang dilakukan Naomi dan Ruth juga sebagai gambaran bagi iman kami pada masa ini, Tuhan. Biarlah dua wanita yang tegar di hadapan-Mu ini menggambarkan ketika Tuhan izinkan kepahitan, ketika Tuhan izinkan keputusasaan, ketika Tuhan izinkan segala sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan malapetaka, menjadi manis di akhir perjalanan kehidupan orang percaya. Ending dari kehidupan orang percaya adalah happy. Itulah sebabnya Bapa dalam kerajaan surga, biarlah firman yang menceritakan pengalaman Naomi dan Ruth ini boleh menguatkan iman percaya kepada orang-orang, para pendengar, dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Biar mereka juga menjadi kuat mengiringi Tuhan dalam kehidupan perjalanan rumah tangga mereka, perjalanan usaha mereka, perjalanan kehidupan pribadi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka. Begitu juga berdoa bagi seluruh pengurus dari radio ini, Tuhan. Kau berkati mereka. Seluruh pengurus dari tempat di mana kami boleh bersiaran ini, Tuhan. Berkati mereka satu persatu. Mulai dari yang tertinggi. Mulai dari pimpinan pucuk tertinggi dari yayasan ini, Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kuat kuasa. Engkau berkati mereka rohani maupun jasmani. Engkau memberkati rumah tangga mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati anak-anak mereka. Engkau memberkati rekan segeria kami, khususnya di Radio Talita Kum ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah mereka semua. Hamba yakin dan percaya, biarlah seluruh pengurus, seluruh staf dan yayasan diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, dengan demikian berakhir Yesus Jawaban pada siang hari ini. Sampai berjumpa pada Senin yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Percaya di saat ku tahu.